wa fi ibtida'il kutubil musannafah wa nahwi dzalik. Di antara tempat-tempat yang ditekankan padanya pujian adalah memuji Allah Subhanahu wa taala di awal khutbah-khutbah dan pelajaran-pelajaran. Maksudnya pelajaran-pelajaran adalah majlis-majlis ilmu, yaitu ketika sebelum mengajar, serta permulaan kitab-kitab. Maksudnya adalah ketika menulis kitab, menulis tulisan, baik itu kitab ataupun surat maupun yang sepertinya. Rawa Ahlus Sunan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil yudlil fala hadiyalah. Diriwayatkan para penulis kitab-kitab As-Sunan. Para penulis kitab-kitab As-Sunan maksudnya adalah imam-imam yang menulis kitab hadis yang disebut dengan kitab As-Sunan. Para penulis tersebut adalah Imam Abu Dawud As-Sijistani, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i. Mereka menulis kitab-kitab As-Sunan yang disebut dengan As-Sunanul Arba'ah, kitab sunan yang empat. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Dan kenapa dinamakan kitab As-Sunan? Karena mereka menyebutkan hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan sunnah-sunnah. Artinya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Adapun kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebut dengan kitab Jami', Al-Jami' Al-Musnad. Makanya namanya sebenarnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah Al-Jami' Al-Musnad. Apa bedanya kitab Sunan dengan kitab Jami'? Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kitab Sunan adalah kitab yang di dalamnya penulis menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih saja. Jadi mulai kitab Toharah sampai kitab Jihad. Adapun kitab Jami', maka penulis menyebutkan hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang selain kitab atau yang berkaitan hal-hal yang selain ilmu fikih. Seperti misalkan hal yang berkaitan dengan sejarah, hal yang berkaitan dengan akidah, hal yang berkaitan dengan tafsir. Nah, itu ada di dalam kitab Jami'. Jadi Al-Jami' lebih luas dibandingkan kitab Sunan. Diriwayatkan para penulis kitab-kitab Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbah hajah. Disebut khutbah hajah, khutbah adalah ungkapan hajah yang disebutkan ketika ingin melakukan sesuatu. Makanya disebut dengan khutbah hajah. Jadi sebelum membicarakan sesuatu, maka beliau berkhutbah dahulu. Sebelum membicarakan tentang agama, maka beliau berkhutbah dulu. Ini disebut dengan khutbah hajah. Khutbah hajah bunyinya, Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, sampai akhir ayat. Kita pelajari khutbah hajah ini. Alhamdulillah, alhamdu, al pada alhamdu menunjukkan kepada istighraq, yaitu meliputi segala macam bentuk pujian. Hamdu sana'un 'ala Allah ma'al mahabbati wa ta'zim. Hamdu adalah pujian terhadap Allah, atau sanjungan lebih tepatnya, sanjungan terhadap Allah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka semua jenis sanjungan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillah lillah, lam pada lillah adalah lam al-ikhtisas, yaitu lam yang menunjukkan kepada kepemilikan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan, yang menunjukkan kepada zat yang mempunyai uluhiyah dan peribadatan. Segala macam bentuk peribadatan diberikan kepada Allah. Makanya disebut dengan Allah. Dan tidak ada yang bernama dengan Allah kecuali Allah Jalla fi'ulah. Karena tidak ada yang pantas diberikan ibadah dan tidak ada yang memiliki peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasta'inuhu, kami meminta tolong. Meminta tolong. Nah, sebelumnya, nah inilah yang disebut dengan pujian. Alhamdulillah. Ya. Alhamdu di depan khatbah hajah, di awalnya ada alhamdu, pujian. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasta'inuhu, kami memohon pertolongan. Isti'anah adalah talabul a'un, meminta a'un, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya bahwa a'un ini hanya diminta dari Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, istighfar, dan kami memohon maghfirah darimu. Maghfirah adalah penutup dosa. Artinya kita memohon agar dosa kita ditutupi, aibnya tidak tersebar di tengah kaum muslimin, karena mendatangkan rasa malu dan rasa hina. Kemudian nastaghfiruhu juga maknanya adalah meminta agar dosa-dosa kita diampuni dengan sebenar-benar pengampunan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah memaghfirahi dosa-dosa seluruhnya. Maksudnya mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Na'udzu dari kata-kata a'udz, 'adza ya'udzu, yang artinya minta perlindungan. Dan minta perlindungan hanya dengan Allah. Sebagaimana dalam surat minta-minta perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billah min syururi anfusina. Kita berlindung dengan Allah dari keburukan. Syurur jamak dari syar. Syar artinya keburukan. Anfusina, keburukan diri-diri kita. Apa yang diri kita ada keburukan di dalamnya? Kita mempunyai sifat-sifat buruk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri kita. Seperti misalkan sifat buruk, wa kana al-insanu 'ajula, manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Innahu lafarihun fakhur, manusia apabila mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kelapangan setelah mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dia senantiasa congkak dan sombong. Itu manusia. Ini namanya syurur anfusina, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Jadi tanpa syaitan pun kita berlaku buruk. Meskipun gak ada syaitannya, maka kita melakukan keburukan. Akibat ada keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat yang Allah sudah tabiatkan pada diri kita. Seperti, innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sungguh selalu berbuat zalim dan kufur. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak memberikan hak pada diri. Tidak memberikan hak pada istri dengan sebenar-benarnya, tidak memberikan hak pada anak, tidak memberikan hak pada ilmu, pada harta. Zalum. Kafar adalah selalu kufur terhadap nikmat Allah. Ini namanya syurur anfusina. Belum lagi Allah ciptakan di dalam diri kita ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Ini namanya syurur anfusina. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Nah, keburukan diri kita ini akan benar-benar membisiki keburukan-keburukan kepada kita. Nah, kalau kita tidak bentengi, kita kalah. Ya, kita kalah. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda tentang qarin. Tidak ada di antara kalian kecuali bersamanya qarinnya yang akan memerintahkan kepada keburukan. Sampai Rasulullah SAW memilikinya. Sampai Rasulullah SAW memiliki qarin tersebut. Kecuali akhirnya qarin tersebut masuk Islam dan tidak memerintahkan kepada beliau kecuali Allah. Mudahnya seseorang berbuat maksiat itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahnya seseorang berbuat maksiat terutama dari buruk-buruknya amalan kita. Nah, buruknya amalan kita ini baru dari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisikkan dalam diri kita agar kita melakukan keburukan. Kemudian dalam khutbah hajah ini, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Ya, ini karena petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk hidayah. Hidayah taufiq. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan amal ibadah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Jadi petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk taufiq. Petunjuk itu ada dua, petunjuk irsyad dan petunjuk taufiq. Hidayatul irsyad dan hidayah taufiq. Hidayah irsyad adalah ilmu. Ilmu, sekarang kita ini duduk di sini belajar ilmu. Belajar kapan bisa mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah tersebut sesuai dengan ilmunya, itulah taufik namanya. Ya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Petunjuk yang dimaksud adalah taufik, bukan ilmu. Karena semua dari kita memiliki ilmu. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, maka niscaya dia akan masuk Islam. Ya. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, mengenal sunnah, maka niscaya dia tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, wa man yudilla fala hadiyalah. Dalam riwayat yang lain, wa man yudlil. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Seperti misalkan walaupun aqrab qarib, meskipun itu kerabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah tidak memberikan petunjuk, tidak akan dapat petunjuk. Seperti Abu Talib, sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diberikan petunjuk. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim Azar tidak diberi petunjuk. Seperti anaknya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, tidak diberi petunjuk. Karena tidak diberi petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Kalau disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Bahkan berarti kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu baca khutbah hajah ini sebelum beliau membicarakan sesuatu. Di awal khutbah beliau selalu baca ini. Tapi tidak wajib hukumnya. Dia hanya sebatas kesunahan. Tapi kebanyakan Rasulullah SAW membacanya. Ya, makanya sangat dianjurkan sebelum berkhutbah di hari Jumat, sebelum ceramah, ketika menulis kitab, maka disebutkan khutbah hajah ini. Kemudian penulis mengatakan wa yustahabbul bad'u bihi fi ta'limin nas wa fil khutbi sawa'an kanat khutbata nikahin aw khutbata jum'atin aw ghairihima. Disukai memulai dengannya pada saat ta'lim, yaitu saat mengajarkan ilmu dan berkhutbah, sama saja khutbah nikah, khutbah Jumat atau selain keduanya. Khutbah nikah maksudnya adalah sebelum akad nikah. Ya, ada khutbahnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yustahabbu alhamdu inda husuli ni'matin aw indifa'i makruhin. Sawa'an hasala dzalika lil hamidi nafsihi aw li qaribi aw li sahibihi aw lil muslimin. Disukai pula alhamdu. Nah, ini yang keempat. Jadi yang pertama tadi apa, ketika setelah makan dan minum. Kemudian yang kedua yaitu ketika mau sholat, ketika bangun dari ruku. Ya, kemudian yang ketiga ketika bangun sholat malam. Ya, yaitu ketika doa istiftah. Kemudian yang keempat yaitu di awal-awal khutbah ataupun pengajaran ataupun surat ataupun kitab. Yang kelima yang barusan kita baca, ucapan alhamdu dianjurkan ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun terhindar dari perkara yang tidak disukai. Sama saja itu terjadi pada yang diri orang yang memuji sendiri atau orang dekat darinya atau sahabatnya atau kaum muslimin secara umum. Maksudnya apa? Bahwa ucapan alhamdu bisa kita ucapkan kalau seandainya kita mengucapkannya mendapatkan nikmat. Baik itu nikmat itu kita dapatkan sendiri ataupun ketika teman kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdu. Ataupun kalau kaum muslimin mendapatkan nikmat kemenangan misalnya, maka kita ucapkan juga alhamdu. Kemudian penulis mengatakan rawi muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahin min khamrin wa laban. فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Dalam hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra yaitu tahun ke 11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, setelah paman beliau Abu Talib meninggal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan diberikan tasliyah. Artinya pemberi kegembiraan. Nah, makanya itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Maka beliau diberikan kegembiraan oleh Allah, naik ke langit, melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Diberi dua gelas saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terdapat beberapa kejadian, di antaranya kejadian ini. Itu beliau diberi dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Ada khamar, ada susu. Khamar adalah minuman yang memabukkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya dan mengambil gelas dari susu. Maka Jibril berkata kepadanya, "Alhamdulillah yang telah menunjukkanmu kepada fitrah." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil susu. Menunjukkan kepada fitrah, maksudnya di sini adalah fitrah yaitu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitrah. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya engkau mengambil gelas berisi khamar, minuman yang memabukkan, niscaya umatmu akan tersesat. Nah, ini salah satu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa khamar diharamkan dalam agama Islam. Khamar diharamkan dalam agama Islam. Kemudian yang ke berapa? 6, betul ya? Wa yata'akkadul hamdu idza 'atasal 'abdu. Dan disukai pula alhamdu, pujian, ketika mendapatkan dalam Sunan Abi Daud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW biasa apabila mendapatkan pakaian baru, niscaya diberinya nama sesuai namanya, seperti surban atau gamis atau mantel. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Baik. Ini juga ucapan yang dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, yaitu ketika memakai pakaian yang baru. Ya, memakai pakaian yang baru. Ini yang keenam, ketika memakai pakaian yang baru. Pakaian apapun, peci, kacamata, baju, baju dalam, celana, celana dalam, jam tangan, sepatu, sendal, apa saja yang dipakai, mobil, kemudian kendaraan, sepeda, apa saja yang dipakai, rumah, ya, istri baru, ya, apa saja yang dipakai, kan pakaian kita, istri pakaian kita, ya. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Istri adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya kalau pakaian itu dibawa kemana-mana, jangan ditinggal. Keluarga yang tidak sehat adalah keluarga yang melakukan sistem long distance relationship, LDR, ya. Bekerja di Banjarmasin sebulan, bulik ke Jawa sepekan. Jadi 4 minggu, 1 minggu, 4 minggu, 1 minggu. Ya. Niscaya itu pasti bebini pulang di Banjar. Karena tidak sehat. Dan kebiasaan para nabi membawa keluarganya. Wasara bi ahlihi. Nabi Musa alaihissalam membawa keluarganya kemana-mana, membawa istrinya kemana-mana. Ya, nah, ini para ikhwan. Maka ini semua pakaian ucapkan ini, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Kita baca artinya, ya Allah, bagimu segala puji, lakal hamdu. Di situ ada semacam, bukan ada semacam, di situ ada tauhid. Laka alhamdu. Hanya bagimu, didahulukan objek yang dituju. Hanya bagimu pujian. Ini namanya tauhid. Didahulukan pujian. Didahulukan yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baru pekerjaannya. Hanya bagimu segala pujian. Engkau yang memakaikannya kepadaku. Ini juga menunjukkan kepada tauhid, bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pakaian yang kita pakai ini, dari semua yang kita pakai. Dan ingat para ikhwah, ada hadis tentang pakaian. Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu tsaub fajaddidu imanakum. Sesungguhnya iman itu akan rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Yang pakaian yang kita pakai, ya, sudah berapa kali kita ganti, dari mulai kita lahir sampai sekarang mungkin jutaan pakaian yang kita ganti karena rusak. Maka begitu pula iman. Iman itu bisa rusak. maka terus harus diperbaharui. Cara memperbaharuinya bagaimana? Dengan duduk di majelis ilmu, dengan berkawan orang-orang saleh, dengan membaca kitab-kitab, dengan membaca Al-Quran, dengan duduk di masjid. Ini memperbaharui keimanan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'ala najlisu sa'ah nujaddidu imanana. Ayo sini kita duduk sebentar, memperbaharui iman kita. Nah, itu pakaian. Pakaian bagaimanapun akan rusak. Ada hadis juga yang berkaitan dengan pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini berkaitan dengan dunia. Yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam sering mengucapkan, ini hartaku, itu mobilku, itu rumahku, itu pabrikku, itu tokoku, ya. Itu istriku yang kedua, ketiga. Ya, itu harta semua. Ya. Ad-dunya mata'. Dunia itu isinya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang saleh. Berarti dia adalah kekayaan seorang. Jadi kalau cuma satu, ya kaya cuma satu. Ya. Dua, tiga, berarti lebih kaya. Semestinya begitu. Gulung kedoan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam sering mengucapkan, hartaku, hartaku, hartaku. Taib. Wala wa malaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali ini fungsi harta tiga. Yang engkau makan itu akan habis, keluar sebagai kotoran. Maka hal yang dijadikan keluar sebagai kotoran tidak bisa dibanggakan. Toh makan, ya, kemudian keluar sebagai kotoran, ngapain dibanggakan? Makan di hotel bintang 5, nasi goreng 300.000. Di sini 10.000-an. Sama kenyang juga. Ya. Ta'amun duna ta'am, kata Imam Ahmad. Ada makanan yang derajatnya rendah, ada yang derajatnya tinggi, sesuai dengan kapasitas seseorang masing-masing. Yang salah itu adalah dia memaksakan diri. Saya orang yang keterbatasan dalam harta memaksakan untuk berlebihan. Libas duna libas. Pakaian ada yang harganya di atas, ada yang harganya di bawah. Fungsinya sama, menutup aurat. Yang salah adalah memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Saya banyak punya kawan-kawan orang-orang yang dia sudah bosan dengan pakaian-pakaian yang mewah-mewah. Bosan sudah. Seitu-itu aja Ustaz katanya. Begitu-gitu saja. Ya. Ini pakaian di atas pakaian. Artinya apa? Yang keliru yang memaksakan kehendak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan keperluan untuk manusia itu sesuai dengan kebutuhan. Ini saya sering sebutkan dulu waktu di Damam. Di Arab Saudi itu yang ke pasar para suami. Bahkan sampai perkara-perkara beli sayur, beli ikan. Maka saya paling paham dulu harga ikan di pasar. Ada ikan yang satu kilonya dapat 200 real. 200 real setengah juta, satu kilo. Ada ikan yang satu kilonya 12 real. Jauh bedanya. Maka pada saat itu kita harus tahu diri. Yang keliru adalah yang memaksakan budgetnya 12, dia paksakan harus sampai 200. Ya. Akhirnya timpang kehidupannya. Karena hanya sebuah gengsi. Atau sebuah ingin terlihat wah, padahal tidak wah. Padahal makanan di atas makanan, minuman di atas minuman, pakaian di atas pakaian. Ini yang pertama, yang dimakan. Dan tidak bisa dibanggakan kalau sesuatu yang dimakan, karena akhirnya semuanya kotoran. Ya. Yang kedua, yang dipakai. Yang dipakai, yaitu pakaian. Rumah, mobil, motor, pakaian. Itu pun fa'ablaid, akan hancur. Itu juga tidak bisa dibanggakan. Ada orang yang sendalnya 10.000, 12.000. Ada yang sendalnya 50.000, ada yang sendalnya 1 juta, ada yang sendalnya 100 juta. Ada kawan saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firandan Dirja Hafizullah. Saya baru pernah melihat tas harganya 1,5 miliar. Dan sama saja bentuknya dengan yang lain-lain, tapi harganya 1,5 miliar. Saya mau beli tas seperti itu kalau seandainya dia mungkin bisa masuk mobil, masuk rumah, masuk tas, ya, yang nanti akhirnya akan rusak. Untuk apa? Dan itu tidak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena akhirnya rusak. Yang ketiga fungsinya adalah autasaddaqta, atau yang kamu sedekahkan. Itu yang akan dibawa mati, yang menemani kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian. Kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan pakaian yang baru. Engkau yang memakaikannya kepadaku, aku mohon padamu kebaikannya. Kebaikan pakaian itu. Nah, ini patut kita hafal doa ini. Ya. Dan kebaikan yang dibuat untuknya, maksudnya kebaikan yang dibuatkan untuknya adalah pakaian yang kita pakai tersebut mendatangkan kebaikan tatkala kita memakainya. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya. Kebaikan dari pakaian tersebut dan keburukan dari pakaian tersebut dan keburukan pakaian tersebut apabila dipakai. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, ini salah satu yang dianjurkan untuk mengucapkan alhamdu, yaitu ketika mendapatkan memakai pakaian yang baru. Ya, memakai pakaian yang baru. Makanya kalau orang baru nikah kan habis sholat 2 rakaat bersama-sama, kemudian dia memegang kepala dari perempuan tersebut, nasiahnya, nasiah itu adalah maksudnya di sini, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa syarriha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku berlindung dari aku memohon kebaikan dari perempuan ini dan kebaikan dari sifat yang ditimbulkan oleh perempuan ini. Dan aku berlindung dari keburukannya dan dari keburukan sifat yang ditimbulkan dari perempuan ini. Nah, ini termasuk dari adab ketika seseorang menikah. Ya, yang sudah lewat, cari pulang yang lain. Biar bisa merasakan doanya tuh. Karena itu dibaca saat setelah menikah. Ya. Pokoknya kita wah ini mengkompor-kompori orang aja. Taib, sedikit lagi. Wa yuta'akkadul hamdu idza 'atasal 'abdu. Pujian ditekankan pula jika seorang hamba mengalami bersin. Wal 'utas ni'matun 'azimatun min ni'amillahi 'ala 'ibadihi. Adapun bersin adalah nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat Allah atas hamba-Nya. Idh bihi yazulul muhtaqinu fil anf. Dengan sebab bersin menjadi hilang zat-zat yang tertumpuk di hidung. Walladhi qad yakunu fi baqa'ihi adhan aw dararun 'alal 'abd. Di mana bila zat-zat itu tetap di sana, niscaya mendatangkan gangguan atau mudarat atas hamba. ولهذا يتأكد على العبد حمد الله على هذه النعمة. Oleh karena itu menjadi suatu yang ditekankan bagi seorang hamba adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Oleh karena itu, menjadi suatu yang ditekankan bagi seorang adalah memuji Allah atas nikmat ini. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan hendaklah saudaranya atau sahabatnya mengatakan untuknya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Apabila dia mengatakan kepadanya yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, ini termasuk dari keadaan yang ditekankan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu mengeluarkan penyakit dari diri, ya. Jadi malah bersyukur kepada Allah ketika bisa bersin, karena dia mengeluarkan penyakit dari diri. Ya. Dan kemudian yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan semoga Allah merahmatimu. Ini indahnya Islam, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tetapi di sini ada semacam syarat kapan seseorang mengucapkan yarhamukallah, ketika mendapatkan ucapan dari orang yang bersin alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak mengucapkan yarhamukallah, ya. Misalkan ada orang bersin, cis misalkan bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak bisa mengucapkan yarhamukallah, karena syaratnya mengucapkan yarhamukallah ketika kita mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ada orang mendengar orang yang bersin, hajis, kasih alhamdulillah, nyamanku doakan di sini. Maka tidak seperti itu juga. Nah, disitulah pentingnya ilmu agama, ya. Orang kalau berilmu agama akhirnya mendapatkan pahala yang besar karena dia tahu bagaimana tata cara beramal, ya, tata cara beramal. Dan ini ajarkan anak-anak kita semenjak dini. Kalau ada yang bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kalau bersinnya berkali-kali bagaimana, Ustaz? Apakah mengucapkan alhamdulillahnya juga berkali-kali? Terserah dia. Ya, kalau seandainya ada kan orang bersin beruntun, hajis. Ya, maka dia boleh mengucapkan alhamdulillah di akhirnya saja. Lalu yang mendoakannya bagaimana? Mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar alhamdulillah saja. Pokoknya urusannya seperti itu. Kalau seandainya dia mendengar alhamdulillah saat orang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian yang bersin tadi mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau dan memperbaiki keadaanmu. Ini indahnya agama Islam, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita baca sedikit lagi, ya. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Disukai bagi muslim memuji Allah Subhanahu wa taala apabila melihat seseorang tertimpa cacat atau yang semestinya, sepertinya. Cacat maksudnya adalah cacat fisik ataupun musibah yang didapatkan, cacat fisik, ya, baik pada wajah, pada tangan, pada kaki, cacat fisik pokoknya, atau yang sepertinya, misalkan musibah, mendapatkan musibah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani min mubtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhila lam yusibuhu dzalikal bala. Barang siapa melihat seseorang tertimpa sesuatu. Maksudnya tertimpa sesuatu adalah cacat ataupun musibah, orang kecelakaan misalkan. Nah, ini mengucapkan itu. Rumah orang terbakar, ya, harta orang dicuri dan semisalnya. Maka kita ucapkan ini. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka billahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaq. Ya. Ini bacaannya tafdhila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku afiat, keselamatan dari apa yang ditimpakan padamu dan melebihkanku dari kebanyakan yang diciptakannya. Maksudnya memberikan nikmat, kesehatan, kelapangan, kenyamanan, dan juga memuliakan aku dibandingkan yang lainnya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adab ketika melihat orang yang kena cacat ataupun kena musibah, tapi jangan dihiganya. Ya, mengucapkan ini. Nah, ini saya rasakan dulu. Ketika kulitnya masih belang gitu ya. Maka sering orang di samping saya ngomong alhamdulillah allazi afani mubtalaka. Ini sedih juga ya. Segala puji bagi Allah yang telah, apalagi orang yang paham bahasa Arab, gimana gitu didoakan seperti itu. Jadi jangan di depannya karena menyesakkan hatinya. Ya, tetapi itu doa untuk diri sendiri ya, sehingga dia jauh dari musibah. Niscaya dia tidak akan ditimpa oleh cobaan tersebut. Ustaz, saya sudah membaca itu, tapi kena juga Ustaz. Maka jawabannya ada beberapa sebab. Doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam atau pisau yang sangat tajam. Dia sesuai dengan yang memegangnya. Kalau yang memegangnya lemah, letoy, tidak bersemangat, maka senjata yang sangat tajam tersebut tidak bermanfaat. Nah, seperti itu. Ada pernah orang, dia, ada hadis kan yang berbunyi, barang siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, maka tidak akan tertimpa faj'atu bala. Dia tidak akan tertimpa musibah yang mendadak. Maka orang ini yang meriwayatkan hadis ini ada semacam cacat pada matanya. Maka ditanya, engkau mengajarkan hadis ini tetapi kenapa engkau kena musibah? Maka beliau mengatakan, suatu hari saya kelupaan membaca hadis ini. Maka akhirnya saya kena musibah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya zikir bagi seorang muslim. Ya. Baik. Sebagaimana patut pula bagi seorang muslim memuji Allah, ini yang ke-8 ya. Di saat senang dan di saat susah. Ketika sempit dan lapang. Dan di segala urusannya, diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Maksudnya dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu artinya koreksi. Al-Mustadrak ala Sahihain, koreksi. Koreksi atas kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Hakim. Dari Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin artinya adalah ibundanya orang beriman. Ini adalah gelar untuk istri-istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat apa yang dia sukai, niscaya beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sarihat. Kalau seandainya sudah nyuci mobil, mobilnya sudah bagus, sudah mengkilat, sudah bersih, maka mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sarihat. Membuat rumah, bangun rumah, rumahnya jadi, maka ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Melihat sesuatu yang menggembirakan pokoknya. Ucapkan ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan jika melihat yang tidak beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sedang sakit, enaknya sakit atau apapun, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan ketika dia dapat musibah kemudian ditanya, apa kabar? Kayak ini tong sudah. Ini tidak bagus. Ya. Tapi seorang muslim mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala, atas semua keadaan. Kenapa kita tetap memuji Allah meskipun dapat sesuatu yang kita tidak sukai, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita? Karena nikmat Allah lebih besar dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, ujian yang Allah berikan kepada kita tidak mutlak, tidak murni keburukan. Enggak. Pasti ada kebaikan padanya. Misalkan orang yang kita cintai, orang tua meninggal, pasti ada kebaikan padanya. Akhirnya kita dapat pahala, akhirnya kita dapat lebih berbakti lagi kepada orang tua setelah beliau meninggal. Akhirnya kita bisa tetap menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua dan semisalnya. Ya. Inilah sebagian tempat yang ditekankan padanya alhamdu, pujian, di antara apa-apa yang tersebut dalam as-sunnah. Pada pembahasan mendatang akan kita sitir, maksudnya kita tulis tempat-tempat lain insyaallah. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan berhak sebagaimana dicintai Rabb kita dan diridhoinya. Pujian tiada henti, tidak hancur, tidak fana. Sejumlah pujian kepadanya dari para pemuji dan sebanyak kelalaian orang-orang lalai dalam mengingatnya. Inilah bab yang ke-43. Ada 8 kira-kira tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang 8 itu coba kita ulangi. Yang pertama setelah makan dan minum. Yang kedua ketika setelah bangun dari ruku, yaitu i'tidal. Yang ketiga yaitu ketika doa istiftah sholat malam. Yang keempat memulai sesuatu, khotbahkah, pelajarankah, tulisankah. Maka di situ ada khotbah hajah, akadkah, akad nikah, ada khotbah hajah. Yang kelima ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat apapun. Yang keenam ketika memakai pakaian yang baru, ya ini pun termasuk nikmat, memakai pakaian yang baru, apapun pakaiannya, bukan hanya sekedar baju atau celana, apapun pakaiannya. Yang ketujuh ketika bersin, ya mengucapkan alhamdulillah karena kita dijauhkan dari penyakit. Yang kedelapan ketika melihat orang yang kena cacat, ya. Yang kesembilan yaitu ketika mendapatkan nikmat, baik ketika mendapatkan kesenangan ataupun mendapatkan kesusahan, maka mengucapkan alhamdulillah. Ini semua adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam segala keadaan. Segala pujian hanya milik Allah. Makanya sering kita katakan kalau orang membaca alhamdulillah, al di situ pada alhamdu, al di situ lil istighraq, untuk mencakup semua jenis pujian. Ya. Lillahi, lam pada lillahi itu adalah untuk kepemilikan. Hanya Allah yang memilikinya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.